ফুল আমার সিঁচি Cukup bang. tak pasrah ke kabeh karo Gusti. Utane sore sing dadi saksi. Nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati, muga Gusti maringi dalan sing tak pingini. Dadi suci tekan tulo sesandingan, ojo mu iso tinggal ketenangan. Arepo mengko nyawa iki wis ilang salah. Come on. Aku ngerti pribadi kis kok kowe. Aku jolok ngapuro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan. Jogonen sapa sak ngancani kowe saiki? Matine dhewe. Jadi sia-sia aku. Aku iso ninggalke dhewe demi kowe. Pokokno aku. Gunakake mripati iki kanggo nerusake kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis. Aku pamit. Ya wis rapopo. Sati ketungi. Cukup aku ngerti perjuang. sayang karo kowe. Nanging opo sayangku tinggo tulanan kowe. Wes lah yuk. Ya wes lah. Awek dhewe putus. Anane mung ngetresno kali welasku, anane mung iki sing tak duweni. Toyo toyo ganduri, toyo toyo nangisi, kesandung sandung aku maksa. suwe-suwe rasane hambar. Anane mung tresno kali welas. Rasane jerune ketanan, rasane bunda sekelaran, rasane nangisi neng raka tara. Sadaraku tu seleramu saiki, mung pengen negesi. Hati-hati yang kangen kabari.

kane. Bojomu rasa sumpah tenanging sempet mikir kesliramu sing tak tresnani. Neng pungkasan rembulan wengi iki atiku isih milih perjuang bertahan korban hati perasaan kanggo sliramu. Koco iki dadi saksi peti hatiku koe gawe hati sing tak cukup di kelong bola bali koe sing salah nanging aku sing disalahke. Sumpah tenangin sempet mikir ke seliramu sing tak tresnani. Aku tapi elingo tenaku sing liro. Tetap hati ini.